bab ini disebutkan oleh penerjemah dalam tanda kurung, janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Maksud dari bab ini adalah bahwa penerapan tauhid harus berlepas diri dari kesyirikan, baik kesyirikan yang berkaitan dengan perbuatan atau kesyirikan yang berkaitan dengan ucapan. Meskipun yang mengucapkannya tidak bermaksud ingin mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka bab ini dibawakan oleh penulis untuk memperingatkan kaum muslimin, terutama yang membaca kitab ini, agar menjauhi kesyirikan yang berkaitan dengan ucapan. Bab ini dibawakan oleh penulis agar memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar menjauhi kesyirikan yang berupa ucapan. Yang berupa ucapan. Dengan begitu, maka akan tegak perealisasian terhadap tauhid. Dengan begitu akan tegak penerapan terhadap tauhid. Jadi ketika penerjemah mengatakan janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah, maksudnya walaupun di dalam ucapan, itu maksudnya. Jangan membuat sekutu-sekutu untuk Allah walaupun di dalam ucapan. Ya, ucapan tidak diperbolehkan kita membuat sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Firman Allah yang berbunyi, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Yang artinya, maka karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Kata-kata janganlah, fala, la di situ adalah lam untuk larangan. Saya sudah menjelaskan, lam itu ada dua. Lam untuk larangan yang disebut la nahiyah, dan la untuk peniadaan yang disebut dengan la nafiyah. Di sini Allah mengatakan la taj'alu, janganlah, larangan itu. Larangan. La di situ larangan. Kalau lam peniadaan bagaimana? Misalkan la salata. Tidak ada salat. Itu bukan larangan, tetapi peniadaan. Sama ketika kita mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembahi, diibadahi melainkan Allah. La di sini ada la nafiyah. La nafiyah. Jadi ada dua la itu. La yang berbentuk larangan, dan ini pada ayat yang kita baca. La yang berbentuk peniadaan, meniadakan sesuatu. Berarti karena itu janganlah, kata-kata janganlah menunjukkan kepada pelarangan. Dan kaidah menyebutkan al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Maka di sini ketika Allah berfirman karena itu janganlah kamu, berarti karena itu haram bagimu. Haram bagimu. La di situ adalah larangan. Dan kaidah mengatakan al-aslu fin nahi lit-tahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Kalau Anda melarang anak Anda, jangan main di luar rumah. Itu apa bentuknya? Larangan. Asal hukum larangan apa? Keharaman. Artinya kita haramkan anak kita untuk main di luar rumah. Ya. Asal hukumnya. Kecuali jika ada dalil yang menjadikan dia dari haram menjadi makruh. Lebih ringan. Dari haram menjadi makruh. Intinya, la di sini, fala taj'alu, lihat ayatnya, la taj'alu, la di situ adalah larangan. Dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Berarti haram bagimu mengadakan sekutu-sekutu. Haram bagi kita semua mengadakan sekutu-sekutu. Apa itu sekutu? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekutu di sini adalah maksudnya yaitu semisal. Sekutu maksudnya adalah semisal atau serupa dalam perihal ibadah. Dalam perihal ibadah. Serupa dalam perihal ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalian mengetahui. Apa maksud padahal kalian mengetahui? Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Maksudnya janganlah kalian mengadakan haram bagi kalian untuk mengadakan yang serupa dengan Allah. Yang semisal dengan Allah. Baik dalam perkara rububiyah. Masih ingat rububiyah? Yaitu apa? Kekuasaan. Penciptaan, pengaturan. Ya. Jangan kalian atau haram bagi kalian mengadakan semisal dengan Allah dalam perihal kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Atau uluhiyah. Masih ingat uluhiyah? Yaitu apa? Ibadah. Jangan kalian atau haram bagi kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Yang serupa dengan Allah dalam perihal ibadah. Maksudnya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada serupa dengan Allah yang diibadahi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Padahal kalian mengetahuinya. Apa maksud padahal kalian mengetahuinya? Padahal kalian mengetahui bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Padahal kalian mengetahui hanya Allah yang berhak diibadahi. Kenapa Allah yang paling berhak diibadahi? Kalau kita lihat ayat ini, Al-Baqarah ayat 22, ya. Ayat ini para ikhwah, sebelumnya ayat 21. Kalau kita baca dari ayat 21 sampai 22 akan lengkap, jadi lebih paham. Dan akan menjawab pertanyaan saya tadi. Kenapa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi? Kenapa tidak boleh menjadikan sesuatu serupa dengan Allah? Untuk dijadikan sebagai penguasa, pencipta, pengatur. Atau dijadikan sebagai yang diibadahi. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 21-nya, saya bacakan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah, ibadahilah. Siapa? Allah. Kenapa Allah disembah? Satu-satunya. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini penyebab utama. Kita hanya beribadah kepada Allah. Karena Allah satu-satunya yang maha pencipta. Yang menciptakan kalian, وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, dan orang-orang sebelum kalian, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ, agar kalian bertakwa. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan kekuasaannya, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا, dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, dan langit sebagai bangunan, وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, dan menurunkan dari langit air, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ, dengan air tersebut Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang kemudian berbuah, رِزْقًا لَكُمْ, sebagai rizki bagi kalian. Itu semua yang menjadikan kita beribadah hanya kepada Allah, karena Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Ya, makanya kalau ditanya kenapa kalian tidak beribadah kepada selain Allah, karena hanya Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, janganlah kalian jadikan untuk Allah sekutu-sekutu. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, dalam padahal kalian mengetahuinya. Artinya padahal kalian mengetahui bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik para ikhwah, kenapa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah? Karena Allah Maha Pencipta. Satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah Maha Pengatur, Maha Berkuasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Inilah yang disebut oleh para ulama, kembali kita ke masalah tauhid. Tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Yang mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa satu-satunya, wajib baginya beribadah hanya kepada Allah. Kebalikannya, tauhidul uluhiyah mutadamminun li tauhidil rububiyah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, maka itu berarti secara tidak langsung dia meyakini hanya Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Itu kaedah yang antum harus pegang sehingga tidak terperosok ke dalam kesyirikan. Ya? Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah, siapa yang bertauhid, tauhid rububiyah, yastalzimu tauhidal uluhiyah, maka wajib baginya beribadah hanya kepada Allah. Paham ini? Kaidah pertama. Kaidah yang kedua, kebalikannya. Tauhidul uluhiyah, siapa yang beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, maka berarti dia meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Bahasa Arabnya tadi, Tauhidur Rububiyah yastalzimu Tauhidul Uluhiyah. Tauhidul Uluhiyah mutawamminun li Tauhidur Rububiyah. Lihat ayat tadi, Al-Baqarah 2122. Saya artikan, perhatikan ya. Wahai manusia, sembahlah Allah. Ini Tauhid apa? Tauhid apa? Uluhiyah. Sembahlah Allah. Kenapa Allah disembah? Alladzi khalaqakum. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Rabb kalian yang mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian, yang menurunkan air, yang menghamparkan bumi, yang menjadikan langit sebagai atap. Ini tadi tauhid rububiyah. Ada selalu kaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Baik. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna ayat. Berarti kita diharamkan menjadikan untuk Allah semisal dengannya, apapun siapapun. Siapapun, baik itu manusia, manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu malaikat, malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam. Baik itu jin ataupun apapun, baik itu benda-benda hidup selain manusia, pohon, binatang, ataupun benda-benda mati, batu, kemudian kayu, besi, atau apapun, maka tidak bisa Allah dijadikan sekutu. Sekutu untuknya, tidak bisa. Kenapa? Karena semuanya itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis di sini menyebutkan qala Ibnu Abbasin fil ayah al-andad huwa syirik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsir, Ibnu Abbas adalah nama aslinya Abdullah. Panggilannya Ibnu Abbas. Karena yang terkenal adalah bapaknya Abbas, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya disandarkan kepada nama bapaknya, Ibnu. Ibnu itu artinya anak. Anaknya Abbas. Tapi nama asli beliau sebenarnya adalah Abdullah bin Abbas. Dan yang sangat terkenal dari Abdullah bin Abbas, beliau adalah termasuk dari sahabat muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering saya mengulang-ulang, gunakan waktu muda sebaik-baiknya untuk menghafal, untuk menuntut ilmu, untuk menggali ilmu Islam. Karena di masa tua tidak akan bisa lagi selincah, selihai masa muda, sekuat masa muda. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik." Jagalah, gunakan 5 perkara dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga terkenal dengan turjumanul Quran, yaitu ahli tafsir di generasi sahabat. Dan beliau juga terkenal dengan gelar Habrul Ummah, ulamanya umat Islam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Abbas terkenal dengan kegigihannya menuntut ilmu agama. Ini perlu kita contoh. Beliau mempunyai seorang teman. Kemudian ketika sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar di Masjid Nabawi, beliau mengajak temannya ini untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas Alul Bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut berdiri, duduk di depan pintu-pintu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai hadis. Maka temannya ini mengatakan, "Untuk apa engkau melakukan seperti ini? Haulai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun." Mereka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tidak ada gunanya engkau menuntut ilmu. Engkau tidak akan menyamai mereka. Maka jawabannya, kata Abdullah bin Abbas, bahwa beliau akhirnya terus menuntut ilmu, temannya meninggalkannya. Sampai suatu ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wafat dan beliaulah yang menggantikan sehingga menjadi ahli fatwa di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di kota Madinah. Radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Dan beliau lah yang mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, pahamkan kepadanya agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Al-Qur'an. Dan doa ini bagus dibaca untuk orang tua mendoakan anaknya. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Sehingga orang tua orientasinya bukan hanya sekedar duniawi, tetapi bagaimana dia bermanfaat di dalam agama sehingga bermanfaat untuk orang tuanya nanti di akhirat. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, membuat andad ialah perbuatan syirik. Membuat andad maksudnya adalah perbuatan syirik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik. Kemudian, maksudnya membuat sekutu-sekutu bagi Allah itu perbuatan syirik. Walaupun dalam ucapan. Ingat, bab kita ini nanti ada kaitannya erat dengan ucapan. Suatu perbuatan, penulis mengatakan, akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil lail. Suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Di sini semut kecil yang merayap di atas batu hitam. Tidak disebutkan batunya putih. Kalau seandainya batunya putih akan terlihat langkah kaki semut tersebut. Ini di atas batu hitam. Ditambah lagi fi zulmatil lail. Di dalam malam yang gelap gulita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebut juga oleh para ulama asyirkul asghar. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Di dalam riwayat yang lain, asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Jadi, syirik kecil, syirik tersembunyi, riya itu adalah tiga nama untuk hakikat yang sama. Dia sinonim. Sinonim apa artinya? Sama. Ya, sama maknanya. Syirik kecil, syirik khafi, dan syirik riya. Riya. Syirik kecil, syirik khafi, dan riya. Perhatikan sekarang saya ingin bagi-bagi syirik. Pembagian syirik maksud saya. Ya. Syirik jika dibagi berdasarkan besar kecilnya, maka pembagiannya menjadi ada yang besar atau disebut dengan akbar, ada yang kecil atau yang disebut dengan asghar. Ini kalau dilihat dari besar kecilnya pembagian syirik. Ada yang pembagian syirik dilihat dari jelas tidaknya. Jelas tidaknya. Ada yang disebut dengan syirik jali. Bukan jali ya. Jali artinya jelas. Ada yang disebut dengan khafi. Artinya tersembunyi. Ini pembagian syirik dilihat dari besar kecil, dilihat dari jelas atau tersembunyinya atau tidaknya. Di sana ada lagi pembagian syirik. Sudah selesai itu. Riya masuk di mana? Riya ini bisa masuk di sini. Ya, bisa masuk juga di sini. Riya. Ya. Ini pembagian syirik. Syirik besar ada yang terlihat jelas. Ada yang tersembunyi. Tersembunyi dari mata manusia. Seperti misalkan perdukunan. Tidak terlihat dia minta kepada jin. Tidak dilihat oleh orang banyak. Tersembunyi. Syirik kecil ada yang jelas. Ada yang tersembunyi juga. Yang jelas seperti yang kita baca sekarang ini. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka itu syirik kecil. Itu syirik kecil. Jelas dia. Seperti orang mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya yang mengandung saya, demi perbuatan, demi pekerjaan saya, dan semisal, demi keturunan saya. Jelas, dia mengucapkan dengan lisannya, jelas dia. Ada yang tersembunyi, seperti riya. Anak, karena mainannya mainan hati, tersembunyi di dalam hati. Nah, ini pembagian syirik. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syirik yang apa? Yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ini bahwa ada perbuatan yang lebih tersembunyi daripada langkah semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita. Ini bisa disebut juga oleh para ulama syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Karena ada kata-kata penyebutan akhfa. Akhfa, dalam bahasa Arabnya tersembunyi. Syirik khafi. Biasa disebut juga oleh para ulama syirik asrar. Lihat pembagiannya tadi. Biasa disebut juga oleh para ulama riya. Ya, begitu cara memahaminya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk riya yang disebut juga syirik tersembunyi, ini memang benar-benar tersembunyi. Makanya para ulama salaf mengatakan, ma'alajtu nafsi mu'alajataha 'alal ikhlas. Aku tidak pernah berusaha melawan hawa nafsuku yang ada pada diriku sebagaimana aku memperjuangkan keikhlasan. Sulit. Karena sifat manusia suka dipuji. Sifat manusia suka hadiah. Dan dua itu penyebab riya. Dua itu penyebab syirik tersembunyi. Suka dipuji, suka dapat hadiah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bi an usyrika Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami memohon perlindungan denganmu dari mensyirikkanmu dengan sesuatu apapun dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami memohon perlindungan, memohon ampun kepadamu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan syirik kecil. Ya, syirik kecil atau riya atau syirik tersembunyi. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa an taqul, kata beliau, yaitu seperti ucapan anda, wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, serta hidupku. Nah, ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena bersumpah dengan nama Allah kemudian digandengkan dengan nama selain Allah, ini enggak boleh. Ini namanya membuat apa tadi? Sekutu, andad, yang serupa dengan Allah dalam perihal ucapan. Lihat ucapannya, yaitu demi Allah. Ini sudah benar kalau cuma demi Allah. Tapi dia katakan dan. Ada kata-kata dan. Dan itu menunjukkan kepada apa? Pergandengan. Dan demi hidupmu. Ini yang enggak boleh. Demi hidupmu wahai fulan. Dan demi hidupku. Ini sebenarnya, para ikhwah, antum harus catat. Sumpah adalah zikru syai'in mu'azzam li taukidil kalam, menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Itu sumpah. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Maka ketika kita mengatakan demi Allah, berarti kita sedang apa? Menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Allah pantas kita agungkan. Tapi ketika orang menyebutkan, dan demi hidupmu wahai fulan, ini tidak cocok. Kenapa? Karena kita berarti untuk berarti kita menyebutkan sesuatu yang diagungkan selain Allah. Bisa dipahami ini pada ikhwah? Di situ kenapa tidak bolehnya bersumpah dengan nama selain Allah? Kalau Anda ditanya, kenapa enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Itu kan Rasulullah. Ketika orang mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Ini kan Rasulullah. Maka jawabannya mudah. Karena di dalam sumpah berarti kita mengagungkan. Dan tidak ada yang boleh diagungkan kecuali Allah. Kalau ada yang boleh diagungkan selain Allah, berarti menyamakan dengan Allah. Disitulah letak kesyirikannya. Ya, saya ulangi. Kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah? Demi Allah, demi Rasulullah. Karena bersumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Dan tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Apabila disebutkan selain Allah dalam sumpah, berarti menyamakan Allah dengan selainnya. Itulah kesyirikan. Siapa yang bisa mengulangi? Nah, biar saya puas. Antum bisa ngulangin. Kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Karena sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Dan tidak ada yang boleh diagungkan kecuali Allah. Apabila ada yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti menyamakan Allah dengan sesuatu tersebut dalam pengagungan. Disitulah letak syiriknya. Siapa yang bisa ngulang? Nah, azan dulu ya. Azan, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على Sekali lagi, kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Karena sumpah adalah mengagungkan, menyebutkan sesuatu yang diagungkan, dan tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Maka siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia menyamakan Allah dengan selain Allah, dan inilah yang dinamakan dengan syirik. Nah, siapa yang bisa mengulang? Pertanyaannya, kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Nah, coba. Jazakallahu khairan, barakallahu fik, ahsanallahu ilaik. Maka jawabannya seperti itu. Ya. Kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Kita bahas dulu sumpah itu. Bahas dulu sumpah. Sumpah adalah apa tadi? Menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Untuk apa? Menekankan pembicara. Nah, ketika seorang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia menyebutkan selain Allah untuk diagungkan. Disinilah letak kesyirikannya. Baik. Itu ingat baik-baik ya. Saya biar puas, saya ingin beberapa poin. Lihat para ikhwah, bahasa Arab yang kita lihat, kita jadikan baca. Wallahi, wahaya tika, wahaya ti. Perhatikan baik-baik, ini sumpah. Tadi sudah saya sebutkan yang pertama, apa itu sumpah? Apa itu sumpah? Ya. Yang kedua, kenapa bersumpah dengan selain Allah dinamakan kesyirikan? Kenapa bersumpah dengan selain Allah dinamakan kesyirikan? Ini sudah kita bahas tadi. Ya, sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Tujuannya untuk apa? Menekankan pembicara. Ingat baik-baik itu, pengertian sumpah. Jangan sampai tidak faham. Pengertian sumpah, menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Lalu kenapa bersumpah dengan selain Allah dinamakan syirik? Karena berarti mengagungkan selain Allah. Di saat Allah juga diagungkan, dia juga mengagungkan selain Allah. Inilah kesyirikan. Baik. Ingin saya tambahkan lagi yang ketiga, sumpah, huruf-huruf sumpah dalam bahasa Arab ada tiga. Dicatat, al-waw, kemudian at-ta, kemudian al-ba. Waw, ta, dan ba. Seperti misalkan ini, wallahi. Kemudian juga bisa tallahi. Kemudian bisa billahi. Nah, ini poinnya huruf-huruf sumpah. Jadi antum mudah mencatatnya. Huruf-huruf sumpah ada tiga. Adapun yang kita sering dengar di kota kita di Banjarmasin, lillahi ta'ala kada manu. Itu lain sumpah beuntungai. Ya? Karena huruf sumpah cuma tiga. Ya? Lillahi ta'ala aku berdusta. Itu lain sumpah. Ya? Karena lam, itu lillahi ta'ala itu kan lam. Lam itu fungsinya untuk kepemilikan. Maka keliru. Ya? Wallahi tallahi atau billahi. Taib. Makanya di sini pakai wa. Coba, ini waw, di sini waw. Ini semuanya untuk sumpah. Demi Allah, demi hidupmu, dan demi hidupku. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sini, perhatikan baik-baik, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah bisa berpotensi syirik akbar. Syirik akbar. Kalau dia mengagungkan hanya selain Allah itu saja. Saya ulangi. Yang bersumpah dengan nama selain Allah bisa terjadi syirik akbar. Ya. Kalau dia mengagungkan selain Allah sama kedudukannya dengan Allah. Mengagungkan selain Allah sama kedudukannya dengan selain Allah. Lihat perkataan Imam Ibnu Utsaimin, wal qasamu bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. In'taqada al halifu anna al muqsama bihi bi manzilatillah fil 'azamah fahuwa syirkun akbar. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, jangan catat dulu. Lihat saya. Dan bersumpah dengan selain Allah, jika yang bersumpah meyakini bahwa yang dia sebutkan selain Allah tersebut sekedudukan dengan Allah dalam pengagungan, sekedudukan dengan Allah dalam pengagungan, maka itu syirik akbar. Maka itu syirik akbar. Jadi kalau seandainya dia tadi mengatakan demi Allah, demi hidupmu, kalau dia meyakini hidupnya fulan itu sama kedudukannya dengan Allah, maka berarti hukumnya apa? Syirik akbar. Tapi saya yakin yang menyebutkan itu tidak mungkin dia menyamakan hidup seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia turun menjadi syirik asghar. Saya ulangi sekali lagi, bersumpah, catat sekarang, bersumpah dengan selain Allah bisa berpotensi syirik akbar jika yang bersumpah meyakini bahwa selain Allah sama kedudukannya dengan Allah. Nah, itu dia. Saya ulangi. Bersumpah dengan nama selain Allah bisa berpotensi syirik akbar jika selain Allah, jika yang bersumpah tersebut meyakini bahwa selain Allah sama kedudukannya dengan Allah. Itu syirik akbar. Coba, sekarang saya ingin beri contoh. Demi Allah, demi Rasulullah. Kira-kira yang mengucapkan itu, apakah dia sedang menyamakan Allah dengan Rasulnya? Hah? Tidak. Berarti syirik apa? Asghar. Nah, itu yang saya maksud. Tapi kalau dia benar-benar menyamakan dalam hatinya, Rasulullah dengan Allah sama, berarti syirik? Nah, itu yang saya maksud. Paham ya? Itu yang saya maksud. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Selesai masalah sumpah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, penulis kemudian mengatakan, wa taqul, laula kali kulaibatu hadha, la'atana lusus. Dan, kamu mengucapkan atau kamu mengucapkan, kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Ini berarti, kita pikirkan sekarang, kalau bukan karena anjing kecil, tentu kita akan didatangi pencuri-pencuri itu. Artinya, tentu kita akan kecurian. Ini bisa berpotensi syirik akbar, bisa berpotensi syirik asghar. Perhatikan baik-baik. Kapan dia berpotensi syirik akbar? Jika, ya, antum catat dulu ini. Kata-kata, kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Antum garis bawahi di situ, bisa berpotensi syirik akbar, bisa berpotensi syirik asghar. Ya. Kapan berpotensi syirik akbar? Ketika meyakini bahwa anjing kecillah sang penyelamat. Itu syirik akbar, syirik asghar. Akbar, jelas. Ketika meyakini bahwa anjing kecillah sang penyelamat. Kita kan ada anjing-anjing, ada orang memelihara anjing biasanya kan, di depan pintunya. Kemudian kalau ada orang yang baru masuk, baru bukan penghuni rumah itu, dia akan menyalak. Ya, menggonggong. Maka, kalau dia meyakini bahwa anjing kecil inilah yang menolongnya, dia tidak melihat kepada zat yang menciptakan anjing ini yang menyala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti ini potensi syirik akbar. Jangan ragu, potensi syirik akbar itu. Sama pernah kejadian di kampung saya di Ratu Jaleha. Ada kebakaran. Semua rumah yang beton terbakar. Tinggal rumah yang kayu, bahkan cenderung gubuk, tidak terbakar. Wah, mulai itu rame. Ada apa nih, ada apa, ada apa. Diperiksa. Mulai syaitan membisikkan tuh. Pinanya ini pang sebabnya. Sebabnya apa, Tobian? Mandau di bawah tikar. Kalau seandainya dia meyakini mandau itulah penyelamat rumah, maka itu apa? Syirik akbar. Tapi kalau seandainya ya, dia bersandar kepada sebab yang bukan syar'i, maka di sini syirik asghar. Dalam artian dia mengatakan, saya masih meyakini yang menolong itu Allah. Ya. Yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cuma ada ini nih. Nah, itu syirik apa? Asghar. Kalau tadi yang pertama enggak? Anjing ini yang nolong kita. Allah enggak ada nolong. Nah, itu syirik apa? Akbar. Paham bedanya? Para ikhwah. Ini, hati-hati perbedaan-perbedaan ini. Tapi ingat sekali lagi, ketika kita berbicara seperti ini syirik akbar, syirik asghar, bukan menghukumi pelaku perbuatan, tetapi menghukumi perbuatan. Ya, kita sekarang tidak menghukumi person, tetapi kita menghukumi perbuatan tersebut. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat, bersandar dengan sebab syar'i maka tidak terlarang dalam agama. Bersandar dengan sebab syar'i tidak terlarang dalam agama. Contoh, seorang ketika berperang memakai baju perang, apakah mengurangi tawakalnya? Tidak. Rasulullah SAW ketika penaklukan kota Mekah, beliau masuk ke dalam kota Mekah sesudah dikuasai dengan menaiki unta, wa ala ra'sihil mighfar, di atas kepala beliau ada penutup kepala perang, bahkan dua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu perlu antum catat. Bersandar dengan sebab syar'i tidak mengurangi tauhid. Seperti misalkan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, kata Rasulullah, niscaya Abu Talib di dalam neraka yang paling dalam. Kata-kata kalau bukan karena aku, apakah ini mengurangi tauhid? Tidak. Kenapa? Karena memang dia sebab syar'i. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memilikinya. Karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, sebab apabila itu syar'i, maka tidak mengurangi tawakal dan tauhid. Ya, contoh, saya memakai cincin ini 25 tahun aku di Jakarta. Di Tanah Abang kadadana mencopetku. Sekalinya sidirnya mencopetnya. Taib. Mengurangi tauhid gak perkataan ini? Hah? Syirik akbar atau syirik kecil? Hah? Tergantung, jazakallahu khair. Tergantungnya gimana, Pak? Kalau dia meyakini bahwa cincin itulah yang menjaga keselamatannya, maka syirik akbar. Kalau dia meyakini Allah yang menjaganya tapi melalui perantara ini, maka itu syirik asghar. Kenapa? Yang bisa jawab, saya kasih minyak wangi. Kenapa? Habis menanya kada. Ah, paling belakang. Sini, Pak. Karena sebabnya tidak syar'i. Sini, Pak. Ya. Karena sebabnya enggak syar'i. Kalau sebabnya syar'i boleh tidak? Seperti apa sebab syar'i? Seperti memakai baju keselamatan, baju perang, maka diperbolehkan. Ini perhatikan kata-kata sebab syar'i atau tidak sebab syar'i. Mohon maaf pian jauh-jauh datanglah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Contoh yang lain lagi. Orang memakai biasa jimat. Apa hukumnya? Hah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang memakai jimat, dia sungguh telah melakukan kesyirikan. Syirik apa di sini? Tergantung. Ya betul, betul, tergantung. Tapi asal hukumnya hanya sebenarnya syirik asghar. Kecuali kalau dia meyakini jimat itulah yang menyelamatkannya, yang mengebalkannya tanpa Allah, maka ini berarti syirik akbar. Tapi kalau dia mengatakan, dan ini sih yang banyak terjadi, aku kadang menyembah jimat nih, ini syarat saja. Sering enggak gitu? Ya, itu syirik asghar. Kenapa? Karena telah mengambil sebab yang bukan sebab syar'i. Paham sekarang para ikhwah? Nah, kita lanjutkan. Sama seperti ini, kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Ini syirik akbar kalau dia meyakini anjing itulah penyelamat. Tapi akan menjadi syirik asghar kalau dia tetap meyakini Allah yang menyelamatkannya, maka anjing ini hanya sebatas apa? Sebab. Tapi sebabnya tidak syar'i. Ya, baik. Kemudian penulis mengatakan, walau lal battu fid dar la atal lusus. Kalau bukan karena angsa yang ada dalam rumah, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Itu sama. Wa qawlu rajul li sahibi, nah ini yang lain lagi, dan ucapan seseorang kepada kawannya, masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Lihat, masya Allahu wa syi'ta, kata-kata masya Allah, atas kehendak Allah, ini tauhid, atas kehendak Allah. Yang bermasalah ketika wa, ada kata wa ini. Wa syi'ta. Dan sesuai dengan kehendakmu. Jadi ketika dia mengatakan masya Allah tauhid, kemudian dia gandengkan dengan waw, dan ini. Kata-kata dan ini masalah. Kenapa terjadi penyamaan nanti antara Allah dengan kamu, ya, ini pun bisa berpotensi dua, bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, ya. Kalau seandainya dia meyakini bahwa kekuasaan kehendak kamu sama dengan kehendak Allah, maka syirik akbar. Tapi kalau seandainya dia meyakini bahwa Allah yang maha kuasa, dini penyebutan hanya sebatas penyebutan, tidak meyakini samanya kekuasaan kamu dengan kekuasaan Allah, maka ini syirik asghar. Ya, hati-hati dengan kata-kata dan ini. Karena ini berarti penyamaan. Yang benar adalah summa. Yang artinya kemudian. Kemudian maksudnya sesuai dengan kehendak Allah, kemudian ada semacam turun, kemudian sesuai dengan kehendakmu, ini baru boleh, ya. Adapun dan ini seakan-akan dia sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, wa qawlur rajul laulallah wa fulan, dan ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Yang bermasalah pada ucapan apanya? Dan. Kenapa bermasalah? Karena berarti mensejajarkan Allah dengan fulan. Kemudian, perkataan seseorang, la taj'al fiha fulanan. Janganlah Anda sebutkan si fulan. Ya, janganlah Anda sebutkan si fulan, si anu, dalam ucapan-ucapan tersebut. Maksudnya janganlah Anda sebutkan si fulan di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak boleh kita menyebutkan karena fulan. Ini semua terjadi karena fulan. Ini kan. Tetapi sandarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hadza kulluhu bihi syirkun." Itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari awal saya ucapkan bahwa bab ke-42 ini adalah syirik yang berkaitan dengan apa? Ucapan. Hati-hati ya dengan ucapan-ucapan kita. Nah, kita baca selanjutnya. Itu tadi rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibu Abu Hatim. Baik. Kita baca selanjutnya. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Hadis riwayat Tirmidzi dengan menyatakan hasan dan Al-Hakim menyatakannya sahih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat terkenal dan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kedua terbaik setelah para rasul, para nabi. Kedua terbaik, manusia kedua terbaik setelah para rasul, para nabi. Itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu pelajaran menarik yang kita bisa ambil adalah masuk Islamnya Umar. Ada dua penyebab. Doa dan Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aizz hadzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang bernama Umar. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr ibn Hisham. Ya. Salah seorang dari bernama dua orang yang bernama Umar, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doa. Yang kedua, masuk Islamnya Umar disebabkan karena Al-Qur'an. Beliau mendengar salah seorang keluarganya membaca Al-Qur'an. Makanya para ikhwah, jika kita ingin mendakwahi seseorang, berdoalah. Berdoalah kepada Allah. Karena doa bisa membolak-balikkan hati. Sekeras apapun hati orang, jika Allah melunakkannya, maka akan dilunakkan oleh Allah. Ya. Bahkan Umar bin Khattab sangat terkenal paling membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah Rabi'ul Qulub. Penyejuk hati. Ya. Dan saya berpesan untuk diri saya pribadi sebelum para ikhwah dan akhwat, saudara-saudari muslimah, jangan pernah lepas Al-Qur'an dalam setiap harinya. Luangkan waktu. Sisihkan dulu handphonenya, gadgetnya, baca Qur'an. Walau satu huruf, satu ayat, apalagi satu lembar, apalagi satu juz. Rasulmu sallallahu alaihi wasallam senantiasa yaqra'ul Qur'an fi kulli ahyani. Beliau membaca Al-Qur'an di setiap keadaan beliau. Berdiri, duduk, berbaring, lagi bermesraan dengan istrinya, baca Al-Qur'an. Maka lembutkan hati dengan bacaan Al-Qur'an. Yang belum bisa baca Qur'an, mungkin ucapan ini sebagai penggugah. Ayo belajar Al-Qur'an. Karena Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau alimtum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya kalian mengenal hakikat Al-Qur'an, niscaya kalian tidak akan pernah puas membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Atur waktunya, dan semua orang mempunyai waktu masing-masing. Atur waktunya, entah pagi, entah sore, entah siang, entah malam sebelum tidur atau semisal. Atur waktunya. Dan dimulai dari malam ini. Bukan sebulan lagi sebenarnya, insya Allah kita. Jangan ya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Ini jelas. Dan ingat, syirik di sini apa? Syirik di sini apa? Syirik kecil atau syirik besar? Hah? syirik asal hukumnya syirik kecil. Kenapa? Karena cuma bersumpah. Beda ketika dia beribadah. Ingat Pak. Ketika syirik akbar kapan? Ketika dia ibadah kepada Allah, selain Allah, itu syirik akbar. Adapun sekedar bersumpah, maka ini asal hukumnya syirik asghar. Kecuali kalau dia dalam hatinya mengagungkan selain Allah itu sama dengan dia mengagungkan Allah. Maka ini syirik akbar. Begitu ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di sini saya ingin mengingatkan lagi, kita katakan tadi syirik asghar. Pertanyaan timbul, apakah Allah mengampuni syirik asghar? Ketika Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ayat 48, ayat 116, perhatikan ayatnya. Saya tulis saja. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dhalika liman yasha. Lihat kata-kata la yaghfiru, tidak mengampuni. Tidak mengampuni. An yushraka bih. Dosa mensyirikkannya. Dosa mensyirikkannya. Dan akan mengampuni selain itu. Lihat beberapa poin-poin ini. Akan mengampuni. Ini beberapa poin. Mengampuni. Kata-kata tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Apakah di sini masuk syirik? Syirik akbar jelas. Syirik akbar jelas. Apakah masuk syirik asghar? Ataukah syirik asghar masuk di sini? Ya. Maka jumhur ulama mengatakan syirik asghar termasuk yang diampuni. Termasuk selain itu. Tapi siapa yang dikehendaki tentunya. Sedangkan syirik akbar, inilah yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau orang mati di atasnya. Ya, itu pendapat siapa tadi? Jumhur. Apa pendapatnya? Pendapatnya apa? Angkat tangan. Syirik asghar termasuk dosa yang diampuni. Itu pendapat. Adapun pendapat ulama peneliti seperti Syekhul Islam. Syekhul Islam Taimiyah. Beliau mengatakan syirik asghar pun masuk sini. Kalau orang mati tidak bertobat dari syirik asghar. Kenapa? Karena ini umum. Allah tidak mengampuni dosa syirik apapun. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Orang syirik asghar, kalau belum bertobat mati di atasnya, tidak diampuni oleh Allah. Berat, ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bersumpah dengan nama selain Allah syirik asghar. Kalau kita memakai pendapat jumhur, maka apa? kalau orang belum bertobat, dia mati dengan bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau orang belum bertobat, mungkin ada pengampunan. Tapi kalau kita memakai pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau orang bersumpah dengan nama selain Allah dan dia belum bertobat lalu mati, maka dia tidak diampuni karena masuk ke dalam awal ayat. Itu bedanya. Ya. Nah, kita lanjutkan para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan, wa qala Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud ia berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selainnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Beliau ini salah seorang ahli Quran di zaman Rasulullah. Saking ahli terhadap Al-Quran, beliau mempunyai mushaf tersendiri. Buku khusus yang beliau tulis tersendiri. Subhanallah, ini kan luar biasa. Makanya ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membakar semua mushaf selain mushaf Utsmani, maka beliau akhirnya membakar punya beliau. Ataupun beliau, saya belum begitu jelas apa sejarahnya. Yang penting beliau mempunyai mushaf itu dan beliau entah beliau simpan atau beliau bakar, yang jelas beliau tidak sebarkan di tengah kaum muslimin karena agar kaum muslimin satu di bawah tulisan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ahli Quran. Bahkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Abdullah bin Mas'ud, Imam Az-Zahabi mengatakan al-imam al-habr. Seorang imam, ulama besar, faqihul ummah, ahli fikih dari umat Islam, Abu Abdurrahman Al-Huzali. Abu Abdurrahman Al-Huzali. Jadi kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Taib. Ibnu Mas'ud berkata, dan beliau ini, para ikhwah, salah satu yang terkenal dari beliau adalah penentang bid'ah. Abdullah bin Mas'ud sangat keras terhadap bid'ah. Beliau mengatakan, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, tetapi sesuai dengan sunnah, lebih baik daripada berlebih-lebihan, tetapi bid'ah. Beliau juga mengatakan di dalam perkataan beliau yang lain bahwa ketika ada orang di masjid Kufah berkumpul di sini satu kelompok, sana satu kelompok, sana satu kelompok. Kemudian masing-masing kelompok ini diucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, berzikir berjamaah. Yang di sini Allahu Akbar, berzikir jamaah. Sini Allahu Akbar, berzikir berjamaah. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Ma asra'a halakatikum." Alangkah cepatnya kalian binasa. Cepatnya kalian menyimpang. Haulai ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Nabi masih hidup. Itu baju-baju beliau masih ada. Itu istri-istri Nabi masih hidup. Artinya yang kalian perbuat ini zikir secara berjamaah, ini keliru. Belum ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Apalagi di zaman sekarang, sampai menari-nari. Jingkrak-jingkrak. Persis seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jingkrak-jingkrak seperti anak kecil. ditambah dengan dangdutan erotis, ya, pakai bendera. Ini konser namanya, bukan zikir. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak tergambarkan oleh antum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya? Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ya. Kemudian mereka bawa-bawa bendera. Mustahil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka beliau kemudian mengatakan, innakum, kalian antara dua, antum ahda min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, au annakum muftihu babad dalalah. Kalian antara dua saja, tidak ada yang ketiga. Kalian lebih mendapat petunjuk dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian pembuka pintu-pintu kesesatan dengan perbuatan kalian ini. Lalu yang berzikir berjamaah mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kita tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ini kan kita sedang berzikir, bukan mabok-mabok. Jangan salahkan kami, itu salahkan yang berzina. Alexis itu salahkan. Ya, itu salahkan. Kita sedang berzikir kok salah gitu loh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kam min muridin lil khair lam yusibhu." Berapa banyak orang yang berniat baik tapi tidak dapat baik tersebut. Tidak dapat kebaikan tersebut. Kenapa? Karena caranya salah. Caranya salah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menasihati mereka. Dan ternyata mereka inilah yang memerangi Ali bin Abi Thalib sebagai kaum Khawarij. Lihat, bid'ah itu dia akan dari kecil berkembang sampai besar. Maka hati-hati para ikhwah. Itu riwayat tadi saya sebutkan dalam riwayat Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Sunan Ad-Darimi. Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata, bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selainnya. Kenapa? Karena kalau sumpahnya bohong, tapi dengan menyebut nama Allah, dia tidak mensyirikan Allah. Oke, bohongnya dusta, tapi dia tidak mensyirikan Allah. Tapi kalau seandainya dia berkata jujur, tapi bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia melakukan kesyirikan. Kesyirikan lebih besar dosanya daripada dusta. Itu yang beliau maksud. Bukan berarti beliau menghalalkan bersumpah bohong. Ya, bukan berarti beliau menghalalkan dusta, bukan. Tetapi di sini ada perbandingan antara dosa syirik dengan dosa dusta. Itu yang beliau maksudkan. Lanjutnya, penulis mengatakan, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Rahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan, tetapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Hudzaifah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah ibnu Yaman, beliau nama aslinya Hudzaifah ibnu Yaman Al-Absi Al-Ghatafani, dari kaum Ghatafan. Beliau wafat di kota Madinah tahun 36 Hijriah. Dan beliau termasuk dari sahibu sirri Rasulullah. Sekretaris yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman. Menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan." Yang bermasalah pada kata apa? Dan. Karena terjadi penyamaan. Tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian. Karena di situ ada semacam tingkatan. Kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kemudian selanjutnya. Waja'a an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu an yaqula ar-rajul a'udzu billahi wa bik wa yujawwizu an yaqul billahi thumma bik qala wa yaqulu laula Allah fulan laula Allah thumma fulan wa la taqulu laula Allah wa fulan. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid an-Nakhai. Ibrahim, beliau ini adalah salah seorang ulama salaf yang terkenal dengan Ibrahim bin Yazid an-Nakhai. Ya, Ibrahim bin Yazid an-Nakhai. Dan beliau wafat pada tahun 96 Hijriah. Dan beliau seorang tabi'i. Seorang tabi'i. Al-Hafidh Ibnu Imam Az-Zahabi mengatakan tentang Ibrahim al-Hafidh, faqihul Iraq. Orang yang hafal ribuan hadis, ahli fikih di kota Irak, al-imam, yaitu seorang imam, Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, karena ada kata-kata dan di sini, tetapi membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah, kemudian karena si fulan. Nah, ini karena ada kata-kata kemudian. Dan janganlah anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Nah, ini kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kandungan bab ini. Satu, tafsiran membuat andat. Membuat andat sekutu-sekutu. Maksudnya sekutu Allah di dalam rububiahnya ataupun di dalam uluhiyahnya. Yang kedua, bahwa ayat yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan syirik akbar. Para sahabat dalam menafsirkannya mencakup pula syirik asgar. Ayat yang kita baca di awal surat Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andadan," janganlah kamu menjadikan Allah sebagai sekutu-sekutu, menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Ini syirik akbar. Tidak boleh Allah dijadikan sekutu-sekutu. Tetapi digunakan oleh para sahabat juga untuk syirik asgar. Kenapa? Karena syirik asgar bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Dan syirik akbar masuk di dalamnya syirik asgar. Bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Kenapa tadi? Karena mengagungkan selain Allah. Nah. Yang keempat, bersumpah dengan nama selain Allah, apabila sumpahnya itu benar, maka lebih besar dosanya daripada sumpahnya bohong atau palsu. Para ikhwah yang dirahmati Allah, maksudnya adalah seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Aku lebih baik bersumpah bohong dengan nama Allah daripada bersumpah dusta dengan nama selain Allah. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama selain Allah, meskipun jujur, itu dosanya apa? Syirik. Tetapi bersumpah dusta, dosa besar dia. Tapi dia tidak melakukan kesyirikan. Wallahu a'lam. Dan perhatikan para pedagang di sini, mungkin banyak pedagang. Jangan pedagang sering-sering bersumpah. Lillahi ta'ala modalnya saya itu aja. Jangan. Sudah salah sumpahnya. Ya, jangan. Jangan sering-sering bersumpah dalam berdagang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-halifu munfiqatun lil sil'ati mumahhiqatun lil barakah." Sumpah itu menjual barang. Orang percaya kalau sumpah kan. Terjual barangnya. Tapi berkahnya dihapuskan. Hati-hati itu. Apalagi kalau seandainya sumpahnya palsu. Ini bukan hanya dosa, tetapi dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yanzurullah ilaihim wa la yukallimuhum yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibicari oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah dari dosa dan baginya siksa yang pedih. Empat ancaman siksa bagi tiga orang tersebut. Salah satu dari tiga orang tersebut adalah al-halifu al-munfiqatu al-munafiqatu sil'atahu bil-halifil kadhib. Orang yang menjual laris barangnya dengan sumpah dusta. Maka hati-hati bersumpah ya. Yang kelima, perbedaan antara kata dan kata kemudian, yaitu wa dan thumma dalam ucapan. Sudah kita jelaskan tadi. Alhamdulillah selesai kajian kita. Dan empat, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab yang ke-43. Saya mohon izin pekan depan mungkin libur karena saya safar. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada pekan depannya lagi. Tetapi jika ada pengumuman dari pihak Masjid Imam Syafi'i dan yayasan, kalau ada yang menggantikan maka silahkan berhadir. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada orang yang meyakini Allah tidak di atas arsy, apakah amalnya sia-sia? Jawabannya, kalau dia meyakini karena dia mengingkari Al-Quran bahwa Allah tidak di arsy, maka berarti dia mengingkari Al-Quran. Dan mengingkari Al-Quran keluar dari Islam. Mengingkari Al-Quran keluar dari Islam. Karena Allah jelas dalam Al-Quran menyebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di arsy, di atas arsy. Siapa yang menyatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy karena mengingkarinya, maka ini keluar dari Islam. Tetapi siapa yang menyatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy karena ta'wil, maka dia berdosa. Karena ta'wil artinya karena dia menafsirkan dengan tafsiran yang keliru, maka dia berdosa. Wallahu a'lam. Bolehkah belajar dari guru yang berkeyakinan demikian? Maka jawabannya, belajarlah dari guru yang akidahnya benar. Terutama di dalam akidah asma dan sifat. Sikap guru yang benar dalam akidah asma dan sifat adalah isbat bila tamtsil wa tanzih bila ta'til. Menetapkan semua nama tanpa memisalkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan mensucikan sifat Allah tetapi tidak meniadakannya. Nah, itu guru yang bisa kita ambil pelajarannya. Apakah meyakini bahwa bumi itu data termasuk kekeliruan dalam akidah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, masih banyak perkara yang lain. Bumi datar, bumi bulat. Apakah termasuk syirik ucapan biasanya minum obat-obat? Biasanya minum obat itu ampih di saat sakit. Jazakallahu khairan. Apakah ini termasuk syirik? Maka jawabannya, apabila dia melihat hanya kepada sebab obat, tidak melihat kepada yang menyembuhkannya, maka itu syirik. Maka itu apa? Syirik. Tetapi kalau seandainya dia menyatakan bahwa minum obat itu biasanya ampih, hanya sebatas pengalaman dan itu adalah obat yang merupakan obat syar'i dalam artian sudah terbukti, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bagaimana adab kita menghilangkan foto yang dipajang? Apalagi foto itu adalah foto ulama, agar tidak ada kesyirikan karena terlalu mengagungkan. Apakah foto itu dibuang atau cukup disimpan atau cukup dipajang atau tidak dipajang? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lebih baik tidak memajang foto karena dikhawatirkan bisa berbuat ghulu, terlalu berlebih-lebihan terhadap orang yang dipajang tersebut. Sampai-sampai kadang-kadang di pos kamling berhenti main judi gara-gara tak ingat foto, bukan gara-gara teringat Allah. Maka ini tidak benar. Dan orang-orang kaum Nabi Nuh alaihi salam, mereka terjadi kesyirikan pertama di atas muka bumi. Semenjak diutusnya Adam sampai zaman Nabi Nuh, belum ada kesyirikan. Terjadi kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh ketika penyebab utamanya adalah orang-orang soleh yang meninggal dibuat patung semisal dengan mereka, yaitu Wat, Suwa, Ya'uq, Ya'ghuts, Nasr. Ini nama-nama orang-orang soleh, bukan nama-nama kue-kue. Orang-orang soleh dibuat patung agar ketika orang melihat patung tersebut, dia semangat. Kalau patungnya terkenal, orang soleh ini terkenal ahli sedekah, dia sedekah lagi. Terkenal sholatnya, dia sholat. Terkenal puasanya, dia puasa. Sampai generasi yang membuat patung ini hilang, maka diganti dengan generasi yang baru yang tidak tahu menahu ini patung untuk apa. Akhirnya syaitan membisikkan, akhirnya disembah. Maka dikhawatirkan seperti itu. Saya tidak mengatakan pasti seperti itu, tapi lebih baik tidak memajang. Kita mencintai ulama kita, mencintai tuan-tuan guru kita dengan ilmu mereka. Mendoakan mereka agar senantiasa mereka mendapatkan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara saya menasihati teman saya yang dia baru berhijrah, tapi dia berpaling dari akidah yang lurus disebabkan terlalu banyak memakan isu dan melihat keburukan orang? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nasihatinya adalah bahwa ajarkan kepada dia beragama dengan dalil, bukan beragama dengan manusia. Kita dakwah sunnah dan dakwah salaf mengajak orang beragama dengan dalil, bukan beragama dengan karena si fulan. Maka kalau sudah itu yang menjadi ukuran, dia akan tenang. Para ulama mengatakan al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kebenaran tidak dikaitkan dengan person seseorang, dengan ustadz, dengan kiai, dengan ulama, dengan habaib, tidak. Kebenaran dikaitkan dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, maka engkau akan tahu siapa yang benar. Ini pegang terus nih. Ini kalau misalnya, saya beri contoh. Saya minum sambil berdiri. Ya. Yang antum pegang dalilnya, la yasyrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Maka ketika saya minum sambil berdiri, bukan jadi contoh bolehnya minum sambil berdiri. Tetap kita berpegang kepada apa? Dalil. Begitu dakwah salaf. Begitu dakwah sunnah. Al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kebenaran tidak dikaitkan dengan seseorang. Oh, ustaz aja menggawi bukan ukuran. Tetapi ukurannya apa? Ada dalilnya enggak? Itu dia. Itu selalu kita tanamkan, ya. Wallahu a'lam. Kenapa umat sekarang sulit bersatu di bawah Al-Quran dan Sunnah? Padahal itu sesuai fitrah. Seperti halnya anak kecil dan orang awam saat ditanya di mana Allah, maka mereka mengatakan di atas langit. Barakallahu fikum. Jawabannya banyak. Pertama, karena bisikan syaitan. Yang kedua, karena syubhat sudah menyebar di mana-mana. Ya. Syubhat sudah menyebar di mana-mana. Yang ketiga, Allah tidak memberi hidayah. Maka mintalah selalu hidayah kepada Allah. Minta ditetapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Minta hidayah, Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Apakah gaji yang tidak dibayarkan ke kita jika diikhlaskan bisa bernilai sedekah? Bagaimana tips agar hati ini tetap ikhlas? Maka jawabannya, gaji yang tidak dibayarkan kemudian diikhlaskan oleh pegawai tersebut, maka itu ibadah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai sedekah. Ya, bernilai sedekah. Lalu bagaimana tips agar hati ini ikhlas? Ingat, ikhlas berkaitan dengan ibadah. Ya. Adapun tadi saya aturan dapat gaji sekian, kemudian saya tidak dikasih, ya udah saya ikhlaskan saja. Itu bukan ikhlas, tapi rela. Saya relakan saja. Itu lebih tepatnya. Maka ketika ditanya bagaimana tips agar hati ini tetap ikhlas, mungkin yang dimaksud agar hati ini tetap rela. Maka relakan maksudnya adalah kita kalau seandainya ditakdirkan untuk kita, maka tidak akan kemana. Kalau belum takdirnya, tidak akan pernah dapat. Itu pegang itu. Hati tenang. Ya. Dan itu berdasar hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi. I'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, yang menimpamu karena sudah takdirmu, tidak akan pernah meleset darimu. Yang belum takdirmu, yang belum menimpamu karena belum takdirmu, tidak akan pernah kamu dapat. Ini berlaku dalam hal apa saja? Rezeki, jodoh, kematian, apa saja? Anak, apa saja yang diinginkan oleh manusia? Kalau memang sudah takdirnya, tidak akan pernah meleset. Kalau belum takdirnya, tidak akan pernah dapat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tetapi tidak boleh pula kita menunggu, tetapi harus usaha. Ya, misalkan rezeki, kalau sudah takdirnya datang, jadinya kalau nggak takdirnya nggak datang, enggak. Tapi dia nggak usaha, ini tidak benar. Karena takdir kita akan kita ketahui ketika kita sudah berusaha, kita tahu bahwa takdir kita sudah itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi manusia ya. Sedangkan bagi Allah sudah ada takdirnya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maka saya berpesan tadi untuk pertanyaan ini ya, agar bagaimana tetap ikhlas atau rela? Rela yaitu bahwa ketahuilah jika memang takdirnya untuk kita tidak akan pernah kemata. Lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allah li itma'anna qalbi, li'annahu lan ya'khudahu ghairi." Ketika aku mengetahui, ini perhatikan nih masalah rezeki. Ketika aku mengetahui bahwa rezekiku tidak ada yang mengambilnya. Ketika aku mengetahui dan meyakini bahwa rezekiku sudah tertulis di mana? Lauhul Mahfuz. Maka hatiku tenang. Karena tidak ada yang mengambilnya selain aku. Orang lain mau ngambilnya gak bisa. Karena bukan takdirnya. Ini nih air. Sudah di depan mulut saya. Kalau bukan rezeki saya, tidak akan pernah saya bisa minumnya. Walaupun semua manusia di atas muka bumi ini menolong saya untuk minumnya. Satu tetes pun tidak akan pernah saya dapat. Kalau belum takdirnya. Tapi kalau seandainya memang sudah takdirnya, meskipun saya melancong kemana-mana, ini pasti akan saya dapat. Ya, pasti akan saya dapat. Kenapa? Karena sudah takdirnya. Begitu juga jodoh. Jodoh kalau sudah takdirnya tidak akan kemana. Kalau belum takdirnya dipaksa-paksa, kan bisa. Ya, ini pada ikhwah. Sambar aja sudah. Kayak tupang sudah takdirnya. Dan subhanallah, menunggu keajaiban takdir itu sangat indah. Ya, menunggu keajaiban takdir sangat indah. Kita doa, usaha, doa, usaha, doa, usaha, dapat. Subhanallah, itulah takdir Allah. Kalau belum dapat, memang belum takdirnya. Barakallahu fika fik barak. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan mushaf sambil berbaring? Apakah dapat mengurangi pahala membacanya? Hukumnya mubah, boleh. Ya, boleh. Tetapi tentunya beradabnya adalah dengan berwudu, menghadap kiblat, kemudian dengan pakaian yang baik. Adabnya. Tapi kalau ditanya, boleh tidak? Boleh. Ya, jawabannya apa? Boleh. Ya, karena kita berbicara tentang hukum, berarti ada lima, boleh. Ya. Dalilnya apa? Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang yang berzikir kepada Allah dengan berdiri, duduk atau berbaring. Wallahu a'lam. Ada sebuah hadis, barang siapa mendatangi masjidku ini, ia tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ia ingin pelajari atau ajarkan, maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 227. Mohon penjelasannya terkait hadis di atas. Apakah harus mendatangi majlis ilmu yang ada di Masjid Nabawi, ataukah boleh dengan mempelajari sendiri melalui buku misalkan? Maksudnya hadis ini, keutamaan belajar di Masjid Nabawi. Nah, itulah yang menjadikan para pelajar-pelajar mahasiswa di Masjid Nabawi penuh dengan berkah. Ya, keutamaan belajar di Masjid Nabawi. Dia bagaikan berjihad di jalan Allah. Bukan berarti pian harus ke sana. Tidak, tetapi siapa yang mampu ke sana, keutamaannya itu. Ya, wallahu a'lam. Adapun belajar dari buku, belajar seperti ini di Masjid Imam Syafi'i, bukan Masjid Nabawi, boleh. Ya, tidak mengapa. Dan belajar dari buku diharapkan dengan seorang guru sehingga dia tidak salah faham. Bagaimana cara mendakwahi masyarakat yang menerapkan sumpah pocong atau Quran dalam mempertegas suatu permasalahan mungkin kali ya. Suatu apa? Perkara. Suatu perkara. Jawabannya adalah kenalkan bahwa sumpah adalah ibadah. Ibadah dua syaratnya. Alla yu'bada illallah wa alla yu'badallah illa bima syara. Tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka sumpah adalah ibadah. Tidak boleh dia bersumpah dengan nama selain Allah. Dan tidak boleh bersumpah dengan cara yang bukan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus untuk sumpah pocong, itu adalah sumpah khusus made in Indonesia. Kenapa? Karena pocong adalah salah satu hantu yang hanya ada di Indonesia. Ya. Tidak ada di dunia, di negara manapun hantu kecuali hantu pocong kecuali di Indonesia. Maka dia made in Indonesia. Artinya belum ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu a'lam. Dan sumpah pocong itu biasanya terjadi kalau sudah deadlock. Si Fulan menuduh saya menuduh si Fulan. Dan tidak ada bukti, semuanya saling tuduh. Maka terjadilah sumpah pocong. Di dalam Al-Quran ada penggantinya yang lebih syar'i. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Katakanlah wahai Muhammad, panggillah anak-anak kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian. Kemudian kita bermubahalah. Lalu kita jadikan laknat Allah atas siapa yang berdusta. Yang satu mengatakan, kalau saya berdusta, saya dan keturunan saya semuanya ini kena laknat Allah. Yang satu mengatakan, kalau saya berdusta, saya dan keturunan saya kena laknat Allah. Ini disebut dengan proses apa? Mubahalah. Itu adalah pengganti dari sumpah pocong. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 61. Apakah termasuk syirik orang tua saya berdagang, kemudian beliau saat pembeli pertama uangnya tersebut dilipat sedemikian rupa, apakah ini termasuk syirik? Ya, pembeli pertama, panglaris. Ya, biasanya ini adalah apakah termasuk syirik? Maka jawabannya, perhatikan, dia masuk kepada sebab yang tidak disyariatkan. Dia termasuk syirik asghar karena menjadikan sebab yang tidak disyariatkan, belum teruji, dijadikan sebagai sebab. Ya, apa hubungannya begini-begini ya dengan larisnya dagangan? Enggak ada. Tidak ada hubungannya. Ya. Maka itu syirik asghar. Tetapi bisa berpotensi menjadi syirik akbar ketika dia meyakini uang yang dilipat-lipat tersebutlah yang mendatangkan rezeki. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan kalimat sumpah? Bila aku melanggar sumpah, aku kafir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sumpah seperti ini haram hukumnya. Kenapa? Karena menjual agama dan bertaruh dengan agama. Ini tidak dibenarkan. Sumpah adalah ibadah. Saya bersumpah untuk tidak makan daging, misalkan. Maka ketika dia bersumpah untuk tidak makan daging, lalu dia langgar, ya, ada sate ayam atau ada sate kambing muda, dia langgar, maka pada saat itu dia harus bayar kafarat. Bayar apa? Kafarat. Kafaratnya adalah berpuasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Dan orang apabila mengatakan, bila aku melanggar sumpah, aku kafir. Ini tidak boleh, karena berarti dia memurtadkan dirinya. Ya, ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Bagaimana menghindari riya yang muncul tiba-tiba padahal tidak berniat riya? Maka ingat penyebabnya. Penyebab riya ada 2. Ingin dipuji, ingin dapat hadiah. Pujian manusia relatif. Maka berusahalah ingin dipuji Allah. Itu jawabannya. Kalau seandainya kita sedang didatangi riya. Yang kedua, ingin dapat hadiah. Hadiah manusia tidak akan pernah datang kecuali dengan izin Allah. Maka pada saat itu mintalah kepada Allah. Bagaimana hukumnya dalam seremonial sumpah bagi para pejabat dan para saksi di pengadilan, yang mana sumpahnya demi Allah serta Al-Quran di atas kepala yang bersumpah? Kalau bersumpahnya dengan demi Allah, boleh. Tetapi bersumpah dengan Al-Quran di atas kepalanya, belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap saya apabila ada akhwat mau mengantari makanan ke kantor suami saya, padahal akhwat tersebut sudah ngaji dan dia telah menceritakan cerita dusta fitnah kepada akhwat lainnya tentang suami saya. Tolong nasihati akhwat tersebut, Ustaz. Mana akhwatnya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya berpesan, jangan main api. Ya, jangan main api kalau tidak ingin terbakar. Maka putuskan hubungan dengan wanita yang diharamkan sebelum dihalalkan. Sebenar-benar putus. Cara memutuskannya, diputuskan. Jangan ada, kasihan saya. Kasihan kamu nikahi langsung. Adapun kasihan memberinya ya PHP, harapan palsu, maka ini tidak benar. Putuskan atau lanjutkan. Antara dua itu saja. Putuskan, dan semoga orang yang diputuskan tersebut menerima takdirnya dan mendapatkan jodoh yang lebih baik dari Anda. Ataupun lanjutkan. Semoga dengan dilanjutkan menjadi berkah. Ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara, apalagi tadi ditanya tentang ada, dia sudah beristri. Maka berarti nanti suaminya berarti berpoligami. Maka di malam Senin saya mengingatkan tentang poligami. Bagaimana poligami syariat Allah yang maha mulia, yang mulia. Tetapi apabila mengakibatkan hancurnya keluarga, maka tidak benar. Ya, poligami syariat Allah yang mulia tersebut bukan penghancur keluarga. Bahkan saya mengatakan, dan ini diketahui oleh istri saya. Ketika saya berkata seperti ini, istri saya tahu bahwa poligami adalah amal saleh. Dia amal saleh. Dan siapa yang beramal saleh, Allah berfirman, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan ia beriman, maka sungguh dia, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Semestinya poligami yang dia amal saleh mendatangkan kehidupan yang baik. Maka apabila poligami mengakibatkan kekacauan pada keluarga, maka Anda wahai para laki-laki, jangan ambil resiko. Jangan ambil resiko. Ya, jangan main api. Kalau seandainya Anda ambil risiko, maka dikhawatirkan keluarga besar Anda yang Anda bina puluhan tahun, belasan tahun akan terpisah-pisah. Dan itu sangat diinginkan oleh iblis. Lebih baik Anda pertahankan keluarga ini baik-baik daripada Anda ingin menambah sedangkan keluarga ini hancur, berantakan. Anaknya broken home. Ya, tetapi ketika Anda berpoligami kemudian diterima oleh istri yang pertama, kemudian menjadi baik, ya, maka itu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dan saya sangat respect, terutama kepada ummahatul mu'minin, ibundanya orang-orang beriman, yang mereka itu dipoligami oleh Rasulullah SAW dan tidak ada satu pun dari mereka yang meminta cerai. Itulah wanita-wanita sejati Tetapi ketika istri-istri kita tidak sanggup untuk dipoligami, pahami perasaan mereka. Jangan menghancurkan keluarga yang sudah tertanam. Dan semoga wanita yang tadi ingin dipoligami, mereka mendapatkan jodoh yang lebih baik, yang mungkin sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulun sudah cinta satay. Pada saat itu cintamu akan bersambut di surga kelak. Bagaimana cara mendakwahi? Dan saya pesan tadi, jangan main api. Ya, jangan. Kalau Anda tidak benar-benar, maka putuskan. Karena akan menyakitkan kedua belah pihak. Baik istri Anda ataupun orang yang ingin Anda poligami. Bagaimana cara mendakwahi masyarakat? Ini sudah tadi. Wallahu a'lam. Cukup kiranya malam ini agak panjang. Ya mohon maaf karena pekan depan pun belum ada kajian tauhid. Jadi saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.